إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار إخوات في الله وأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa hadir di majlis ilmu untuk mempelajari agama Allah, untuk memahami kalamullah, untuk kemudian mengamalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat ini terus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai berjumpa dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sedikit mengulang dan melanjutkan apa yang telah kita baca pada minggu yang lalu, yaitu kita membaca dalam kitab Taisir Karimur Rahman fi Kalamil Mannan surat Al-Baqarah ayat 216. Kita ulangi sedikit karena memang kalau tidak diulangi nanti salah paham. Dengan mengulang kemudian baru dilanjutkan, insyaallah pemahaman kita menjadi menyambung dengan apa yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan bagi kalian berperang, telah diwajibkan bagi kalian berjihad. Padahal jihad itu, perang itu merupakan suatu perkara yang tidak kalian sukai. Kenapa Allah sebutkan kalian tidak sukai? Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apa yang disukakan, apa yang disukai oleh jiwa-jiwa kalian. Makanya Allah kasih tahu bahwasanya yang namanya perang itu ada suatu perkara yang kalian tidak sukai. Tetapi ternyata Allah wajibkan. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan bagi kalian berperang, jihad, padahal jihad itu tidak disukai oleh hawa nafsu kalian, oleh jiwa-jiwa kalian. Wa ta an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi apa yang kalian tidak sukai itu sebenarnya baik kok bagi kalian. Nah, sebaliknya, wa'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum, bisa jadi apa yang kalian sukai, apa yang dicintai, apa yang kalian senangi ternyata itu tidak baik bagi kalian. Maka ikhwati fillah, azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, maka mengukur segala sesuatu bukan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, tetapi ukurlah segala sesuatu itu sesuai atau tidak dengan kitabullah dan sunnah rasul. maka sukailah, senangilah sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bencilah, tinggalkanlah apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Ikhwati fillah, a'azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fiikum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kamu cintai, apa yang kamu sukai, apa yang disenangi oleh hawa nafsumu, wa huwa syarrul lakum, itu perkara yang jelek bagi diri kamu. Wallahu ya'lamu, dan Allah Maha tahu. Wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak tahu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyatakan, hadhihi al-ayatu fiha fardul qital fi sabilillah. Ayat ini menerangkan bahwasanya di dalam ayat ini terdapat perintah kewajiban perang, kewajiban jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah, berjihad bukan untuk membela kelompok, berjihad bukan untuk membesarkan partai, berjihad bukan untuk membela pemikiran kiai, berjihad betul-betul di jalan Allah untuk membela agama Allah agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Agar kalamullah, agar kalimat Allah yang paling tinggi. Itulah jihad fi sabilillah. Ba'dama kanal mu'minun ma'murina bitarkihi. Padahal dulunya kaum mukminin diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk meninggalkan jihad. Dulu ketika Rasulullah dan para sahabatnya masih sedikit, masih dalam keadaan lemah, mereka mau berjihad dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dilarang. Karena kalian belum sanggup, belum mampu, belum ada persenjataan, belum ada wilayah, belum ada enam tentara yang lengkap, yang cukup, yang mencukupi untuk berjihad. Maka mereka dilarang untuk berperang. Maka mereka diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika gangguan-gangguan dari orang-orang musyrik Quraisy semakin dahsyat, maka mereka pun diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Allah menyatakan, kufu aydiyakum, tahan tangan-tangan kalian, jangan kalian berperang, tahan dulu. Kenapa? Lidha'afihim, karena masih lemahnya mereka. Wa'adam ihtimalihim lidharik, karena belum sanggup untuk memikul jihad, belum sanggup untuk memikul perang. Falamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila al-Madinah, maka tatkala Rasulullah berhijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, wa katsara al-muslimun, dan kemudian kaum muslimin semakin banyak, wa qawau, dan mereka pun semakin kuat, amarahumullahu ta'ala, maka Allah perintahkan kepada mereka bil qital, untuk berperang. Baru setelah mereka sanggup, punya persenjataan dan juga punya pasukan, punya wilayah, punya negara, maka Allah perintahkan mereka kaum muslimin untuk berperang, untuk berjihad. Wa akhbaru annahu makruhun linufus, dan Allah kabarkan bahwasanya yang namanya perang itu tidak disukai oleh jiwa. Nah, hawa nafsu ini enggak senang. Nah, lima fihi minat ta'ab wal masyakkah, karena yang namanya jihad di dalamnya itu ada rasa capek, lelah, letih, lesu, nah, dan juga kesulitan-kesulitan. Nah, ditambah lagi wahusulu anwa'il makhawif, ditambah lagi mereka akan memperoleh berbagai macam rasa takut, rasa khawatir, kengerian, wa ta'arud lil muta'alif, muta'alif. Ditambah lagi ada ancaman-ancaman. Ya. Yang namanya orang perang, diancam begini dan begitu. Ya. Sehingga khawatir ini dan itu, bagaimana rumahnya nanti, bagaimana anak-anaknya, bagaimana kebunnya, bagaimana ini dan itu. Ya khawatirillah, sehingga jiwa ini enggak suka. Nah, anak saya masih kecil, bagaimana siapa yang jaga istri saya, terus siapa yang melaksanakan proyek-proyek saya nanti, ya, bisnis saya. Sehingga jiwa ini enggak suka yang namanya perang. Naam. Wa ma hadza fa huwa khairul mahab. Bersamaan dengan yang demikian itu, rasa lelah letih, ternyata yang namanya jihad itu semuanya baik. semuanya itu mengandung pahala, murni mengandung kebaikan. Kenapa? Capek kamu akan mendapat pahala, rasa takut kamu akan Allah ganti dengan ketenangan dan kemenangan. Nah, pengorbanan kamu, harta kamu, jiwa kamu, semuanya Allah akan ganti dengan mati syahidnya kamu. Allah ganti dengan surga, dengan jannah, dengan bidadari. Dibebaskannya kamu dari azab kubur, diselamatkan kamu dari azab neraka, dan fadilah-fadilah mati syahid yang lainnya. Semuanya kebaikan. Lima fihi minas sawab bil azim. Karena di dalam jihad itu mengandung pahala yang besar. Tatkala darahmu mengalir kena peluru atau kena pedang, langsung dosa-dosa kamu semuanya berguguran. Bebas azab kubur, bebas azab neraka, bisa dikasih kesempatan mengajak sekian keluarganya untuk sama-sama masuk dalam jannah, mendapatkan sekian bidadari dan yang lainnya. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Ditambah lagi wattaharruz minal iqabil alim. Kamu selamat dari azab yang pedih. Karena kamu telah mengerjakan perintah Allah, telah melaksanakan kewajiban dari Allah, karena Allah wajibkan jihad kamu kerjakan. Berarti kamu selamat dari azab. Karena orang yang tidak berjihad, padahal jihad itu wajib ketika musuh menyerang, ternyata dia tidak mau, maka orang ini diancam azab dengan azab yang pedih. Berarti ketika kamu berangkat jihad, kamu bebas dari azab. Ikhwati fillah wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang-orang yang berjihad berarti dia selamat dari iqab, selamat dari azab Allah yang pedih. Wan nasr ala a'da, dan orang yang berjihad di jalan Allah akan ditolong oleh Allah Ta'ala, dibantu oleh Allah sehingga dia mendapatkan kemenangan terhadap musuh-musuhnya, sehingga mereka akan bisa mengalahkan musuh-musuh. Wazubur bil ghanaim. Kalau kalian menang dalam jihad, dalam pertempuran, berarti kalian akan mendapatkan ghanimah-ghanimah, harta-harta rampasan yang dihalalkan. Yang mana ghanimah ini, harta rampasan perang, selain di zaman Rasulullah, dulu diharamkan, enggak boleh diambil, tetapi dikumpulkan di lapangan, kemudian tiba-tiba akan datang api sehingga terbakar. Ada datang api dari langit, terbakar. Tetapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghanimah itu dihalalkan. Tetapi dengan syarat harus melalui pembagian pemimpin. Al-ghulul, mencuri harta ghanimah walaupun cuma ikatan kepala, walaupun hanya lilin, itu diancam neraka. Diancam api neraka. Maka tidak boleh mencuri, tidak boleh ghulul mengambil harta rampasan perang, tetapi harus menunggu bagian dari pemimpin. Maka ketika kalian menang, ketika berjihad di jalan Allah Ta'ala, maka mendapatkan harta rampasan perang, dikumpulkan kepada pemimpin, kemudian akan dibagi, maka itu menjadi hak milik kalian. Naam, ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah, ini pun fadilah, karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ghairi dhalika mimma huwa murbin, dan perkara-perkara yang lainnya dari perkara-perkara yang barokah, semuanya bertambah, kemenangan akan bertambah, ghanimah pun semakin banyak, pertolongan pun semakin banyak, semakin barokah, barokah dan barokah yang lainnya ketika kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ala ma fihi minal karaha, di atas suatu perkara yang di dalamnya ada perkara-perkara yang kalian gak sukai. Perkara-perkara yang enggak disukai oleh jiwa kalian, oleh hawa nafsu kalian, ternyata mengandung perkara-perkara yang mengandung kebaikan yang banyak sekali. Maka ikhwati fillah, semua perkara itu diukur bukan kamu suka atau enggak suka, tetapi ukurlah semua perkara itu sesuai atau tidak dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, a'azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu Allah menyatakan, wa'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai suatu perkara, padahal perkara itu baik bagi kalian. Wa dhalika mithlul qu'ud, atau sebaliknya, bisa jadi kalian mencintai suatu perkara, ternyata suatu perkara itu jelek bagi kalian. Kamu senang, kamu suka, senang dan suka, tetapi ternyata itu jelek bagi kamu. Nah, bahaya bagi diri kamu. Membahayakan diri kamu, dunia kamu dan akhirat kamu. Maka tinggalkanlah sekalipun kamu suka. Wadhalika, contoh yang demikian itu. Wadhalika mislul ku'ud anil jihad. Contohnya, yaitu kamu tidak ikut berangkat jihad. Kamu tidak ikut berangkat jihad. Kenapa? Litolabir roha, karena jiwa kamu, hawa nafsu kamu, kamu ingin santai. Kamu enggak mau tau-tau mati, kena peluru, cacat. Anak kamu jadi anak yatim, istri kamu jadi janda. Kamu enggak mau, kamu enggak suka. Kamu maunya bisa ada istri dan anak-anak kamu selalu berkumpul bersama kamu. Rumah kamu mewah, kebun kamu luas, enggak ada yang ganggu seorang pun. Ini kehendak kamu. Maunya santai-santai hidup ini. Maka ketahuilah, ketidakberangkatan kamu dalam jihad, fa innahu syarrun, itu jelek bagi kamu. Kamu enggak berangkat jihad, mau senang-senang bersama istri dan anak kamu, itu jelek bagi kamu. Fa innahu syarrun, itu jelek. Kenapa? Li'annahu yaqibul khuzlan wa taslitu a'da. Karena kalau kamu enggak ikut berangkat jihad, kemudian ada yang nyontoh kamu. Si fulan enggak berangkat jihad, padahal kamu berilmu, sering taklim, ternyata enggak berangkat jihad. Berarti dia wajib. Enggak apa-apa dia berangkat jihad karena kamu enggak berangkat jihad, sehingga orang terpengaruh, sehingga yang berangkat jihad menjadi sedikit, kemudian kalah kaum muslimin oleh musuh-musuh. Karena kaum muslimin banyak enggak berangkat. Ketika kaum muslimin kalah, maka kamu akan memperoleh naam musuh menguasai kamu. Dan keluarga kamu juga dikuasai oleh musuh. Wa husul azzil wal hawan, sehingga kamu mendapatkan kehinaan, kerendahan. Kaum muslimin dibantai dan kamu pun ditawan. Anak dan istrimu diperkosa. Harta-harta kamu diambil, kamu pun dipenjara, disiksa. Berarti kamu kehinaan, mendapatkan kehinaan. Dengan kamu tidak berangkat jihad, waliyadzubillah, berarti wafawat al-ajr al-azim, berarti luput darimu, hilang darimu kesempatan mendapatkan pahala yang besar. Wahusul iqab, bahkan kamu mendapat iqab dari Allah Ta'ala, hukuman dari Allah. Ya, apa itu? Di antaranya iqab di dunia, kamu hina, kamu rendah, kamu tersiksa, kamu pun binasa. Belum lagi azab di akhirat menanti kamu gara-gara kamu tidak mau berjihad. Allah marah. Allah wajibkan jihad, kamu enggak berangkat. Di dunia kamu hina, di akhirat Allah azab kamu karena tidak berjihad. Ikhwati fillah, ini menunjukkan apa yang kamu sukai belum tentu baik bagi diri kamu. Sebaliknya, apa yang kamu benci, bisa jadi itu baik bagi diri kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, bisa jadi apa yang kamu sukai itu sebenarnya jelek bagi diri kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan sebaliknya, bisa jadi apa yang kamu enggak sukai itu baik bagi kamu. Atau dibalik, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi apa yang kamu enggak sukai itu baik bagi diri kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, bisa jadi apa yang kamu sukai itu ternyata jelek bagi diri kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya ikhwati fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Wa hadhihi al-ayatu 'ammatun mutaraddidatun. Ayat ini adalah ayat yang umum yang bisa diterapkan dalam semua perkara apapun. Ayat ini berlaku umum dalam semua perkara. Artinya fi anna af'alil khair, dalam semua perkara kebaikan yang memang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah bahwa perkara itu baik. Kalau itu perkara itu baik menurut Al-Qur'an dan Sunnah, maka allati takrahuhan nufus, kalau kamu tidak suka, jiwa kamu enggak senang, lima fiha minal masyaqqah, karena susah. Jadi enggak ganteng, jadi enggak cantik, diejek orang, direndahkan orang, dihina orang. Jiwa kamu enggak suka, ketahuilah annaha khairun bila syak. Ketahuilah itu perkara yang baik. dan tidak ada keraguan lagi. Kalau perkara itu baik menurut syariat, ada dalilnya, ada perintahnya dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi kamu enggak suka, hawa nafsu kamu enggak suka, ketahuilah perkara itu baik seluruhnya. Nah, perkara itu baik sekalipun jiwa kamu enggak suka. Ikhwati fillah, ini enggak diragukan lagi. Wa sebaliknya, wa annal af'al syarr, kalau perbuatan-perbuatan itu jelek berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dilarang dalam Al-Quran, dilarang dalam Sunnah, Allah larang dalam Al-Quran, Rasulullah larang dalam Sunnah, perkara itu jelek tapi kamu suka, kamu senang, dan banyak orang yang suka. Nah, ketahuilah bahwasanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nah, apa yang kamu sukai, apa yang disenangi oleh hawa nafsu kamu, lima tatawahamahu, lima tatawahamuhu fiha minar raha, yang kamu menyangka dengan dengan perasangkaan yang salah, nah, dengan melakukan perkara tersebut kamu akan roha, kamu akan mendapatkan kenikmatan, keberuntungan, bisa santai, waladzah, dan kamu akan bisa merasakan kelezatan. Fahiyya syarrun, bila syak, ketahuilah itu kejelekan dan tidak diragukan lagi. Contohnya, ikhwati fillah, Islam atau Allah SWT melarang riba, mengharamkan riba. Nah, Allah halalkan jual beli, Allah melarang riba. Menurut prasangka kamu, nah, dengan prasangkaan yang salah, waham itu, menyangka baik padahal jelek. Nah, wah, kenapa ya dilarang riba ya? Padahal seluruh orang, Pak Ustadz, Pak Kiai, semuanya ngambil uang hutang ke bank. Bagaimana kita akan maju kalau nggak pakai uang hutang di bank? Ustadz sana boleh kok, Indonesia. Kenapa di Al-Sunnah kok nggak boleh ya? Tapi dalilnya kuat juga. Tapi kan ini ada manfaatnya. Kalau saya minjam 1 miliar, saya buat kos-kosan. Ya 100 sajalah misalnya. Saya sewakan. Untungnya anggap yang paling minimal 1 juta lah satu rumah gitu ya. Nah, 1 juta saja. Kalikan aja 100 rumah. Berapa itu? 1 juta, satu rumah 1 juta sebulan. Kalau 100 rumah? Hah? 100 juta per bulan. Dalam keadaan tinggal duduk-duduk, santai. Bisa beli mobil, bisa taklim, bisa dauro, bisa beli kitab. Enggak usah capek-capek urus dunia gitu lah. Ustadz enggak ada kendaraan, Ustadz saya bonceng. Ya. Bisa ikut saya. Nah, Ustadz enggak ada minum, nanti disiapkan minumnya. Barakallahu fikum. Misalnya. Udah. Nah, ikhwati fillah azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Nah, menurut prasangkaan kamu yang salah, akhirnya kamu nekat. Nekat melanggar syariat Allah Ta'ala. Melanggar larangan Allah Ta'ala. Minjam dana bank. Bunga aja cuma ringan kok. Itu bukan riba kok, cuma bunga. Bunga kan indah gitu ya. Padahal haram. Cuma sekian persen. Walaupun sekian persen. Maka ikhwati fillah, ternyata kamu menantang perang Allah. Menantang perang Rasulnya. Gak bakal menang selama-lamanya. Tahu-tahu mulai ternyata bulldozer kamu kepatar tenggelam. Ternyata anak kamu kena banyak rezeki narkoba. Ternyata istri kamu karena makin cantik karena makin kaya selingkuh. Ternyata karyawan kamu bawa lari gajian kamu. Ternyata hutang kamu numpuk kesana kemari. Akhirnya ditagat. Ternyata tanah yang kamu beli bermasalah. Akhirnya kamu dituntut polisi, kamu ditangkap, kamu dipenjara, dan di luar orang menanti. Setelah keluar, kamu dibunuh, akhirnya kematian. Baru disindir keluar. Jazakallah khairan. Barakallahu alaikum. Bismillah. Ikhwat billah, jazakallah khair, barakallahu alaikum. Ikhwanana, barakallahu alaikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu contoh. Kamu menyukai sesuatu tetapi dilarang oleh Allah Ta'ala. Kamu suka, hawa kamu senang. Menurut prasangka kamu yang keliru akan menguntungkan. membuat kamu senang, membuat kamu bahagia, kamu akan bisa taklim, kamu akan bisa ibadah. Ah, masalah dosa nanti kan umroh kan bisa. Orang kalau umroh, kalau haji, seperti bayi yang baru lahir. Masya Allah, pikirnya Masya Allah. Lagi pula kan Allah tuh Ghafurur Rahim kok. Allah tuh Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ah, dosa-dosa kecil gak apa-apalah gitu. Persangkaan kamu yang salah, kemudian nekat melanggar syariat Allah Ta'ala, apa yang terjadi? Nah, kamu tuh menentang Allah. Bukan kecilnya dosa yang kamu kerjakan, tetapi kamu itu bermaksiat kepada zat yang maha besar, Allahu Akbar, penguasa langit dan bumi yang maha besar. Maka kamu tidak akan pernah menang selama-lamanya. Akhirnya kecekik hutang, ha? Akhirnya menyesal, dan memang penyesalan selalu datangnya kebelakangan. Maka khawatirillah, ini perasaan yang salah karena kamu melanggar na'am syariat Allah Ta'ala, karena mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata orang, narkoba itu enak. Nah, tapi kata ustaz haram. Ah, ustaz ini ngawur. Ini surat apa, ustaz? Di ayat mana, hadis mana yang menyatakan narkoba itu haram? Enggak ada kata-kata narkoba. Yang ada itu khamr. Khamr iya. Nah, kalaupun ada, ya ganti namanya. Ganti narkotik, ganti apalagi rokok elektrik. Nanti, yang haram, jisamsunya saat misalnya. Yang kalau gandum jaya enggak. Gitu. Namanya dirubah-rubah dengan nama-nama yang indah, tetapi menipu. Padahal kullu muskirin haram, semua perkara yang memabukkan itu haram, apapun namanya, apapun zatnya, yang cair kayak bentuk asap, kayak hisapan, kayak suntikan, kayak ataupun apapun itu yang memabukkan haram. Nah, ustaz, yang haram itu mendekati zina, ustaz. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Kalau zina kan enggak haram, ustaz. Yang haram itu mendekatinya, gitu. La haula wala quwata illa billah. Sehingga, dia berzina, yang haram itu mendekati. Ditambah lagi, ustad, harus banyak belajar lagi kamu, ustad. Yang diancam celaka itu bukan minum khamr, ustad. Mana ada ayat Allah yang menyatakan wailul lil muskirin, celaka minum orang-orang yang mabuk? Enggak ada, ustad. Yang justru dalam ayat Allah ada wailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Yang sholat celaka, ustad. La haula wala quwata illa billah. Nah, akhirnya dia pun mabuk-mabukan. Dia pun meninggalkan sholat, mengikuti hawa nafsunya. Apa yang terjadi? Ketika dia mabuk atau dia narkoba, dia ketagihan. Sekali memang fly, melayang-layang, terasa berada di surga dunia, terasa ada bidadari dayang-dayangnya. Merasa nikmat. Kedua, ketagihan. Ketiga, mulai batuk-batuk. Keempat, paru-parunya rusak, bolong. Kelima, ketagihan. Kemudian duit enggak ada. Diminta teman, dirampok kawan, segala macam. Terpaksa dia korupsi. Korupsi ketahuan. Akhirnya dipenjara. Dipenjara, digebuki kawan-kawan yang jelek-jelek. Karena dipenjara banyak orang teman-teman yang jelek. Ternyata karena enggak bisa beli, akhirnya sayat tangannya untuk meminum darahnya sendiri, diminum darahnya, dihisapnya, karena enggak ada narkoba. Kemudian akhirnya kurus berkering badannya, semakin ketergantungan, akhirnya mati. Hanya mengharapkan kenikmatan sementara. Menurut persangkaan dia, apa yang dia sukai, itu boleh. Walaupun Allah melarang, yang penting enak, yang penting lezat, yang penting nikmat. Akhirnya apa yang terjadi? Wa asaa tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kamu sukai sebenarnya itu jelek bagi kamu. Maka khawatir billah rahimani wa rahimakumullah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Wa amma ahwalud dunya falaisal amr muttaridan, adapun perkara-perkara dunia, maka ini tidak bisa menjadi patokan dalam suatu perkara. Terserah kamu, kalau dunia kamu bebas, kalau urusan akhirat, maka kalau Allah larang ya jangan dikerjakan. Tetapi urusan dunia silakan, antum alamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu urusan dunia kamu, silakan. Saya sukanya kopi enggak pakai gula. Ya monggo. Saya suka susu kambing ya silakan, Saya suka kopi campur susu, ya silakan. Saya suka bikin rumah kayak telur, ya silakan. Saya rumah bentuknya petak, ya monggo. Nah, saya suka mobil rodanya di atas yang bisa muter-muter sehingga enggak macet, ya silakan. Urusan-urusan dunia kamu lebih tahu. Tetapi urusan agama jangan coba-coba. Nah, jangan coba-coba kemudian menganggap enak, bagus sesuatu yang Allah haramkan. Nanti akibatnya kembali pada kamu di dunia, ditambah lagi azab yang menanti di akhirat. Wal-iyadzubillah. Kita mohon kepada Allah perlindungan, pertolongan dan bantuan Allah Ta'ala untuk bisa mengerjakan apa yang Allah perintahkan, untuk mampu untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Ikhwati fillah, adzani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Walakin al-ghalib, tetapi kebanyakan manusia, kebanyakan alal abdi, bagi seorang hamba al-mu'min, akan tetapi mayoritas seorang hamba, mayoritas kaum muslimin yang mu'minin yang beriman, annahu idza ahabba amran minal umur, ini rata-rata orang Islam, orang mu'min, kalau dia mencintai suatu perkara, suatu urusan, faqayyadullahu lahu min asbabi ma yusarrifuhu anhu annahu khairul lahu. Ketika dia menginginkan suatu perkara, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan sebab-sebab sehingga apa yang dicintai ternyata terhalangi. Enggak mencapai apa yang dia tuju. Allah datangkan min asbab ma yusarrifuhu anhu annahu khairul lahu. Ketahuilah, apa yang kamu inginkan, ingin malam untuk bermaksiat pada Allah Ta'ala, ternyata Allah takdirkan suamimu atau istrimu ngajak. Misalnya, seorang istri ngajak, "Bih, kita ke bioskop yuk." "Ayo." "Ya, ayo." "Tapi kita taklim sebentar ya, Mi." "Ya, kita taklim sebentar." Pas taklim, ustaz ngasih tahu haramnya nonton-nonton bioskop. Akhirnya tidak jadi. Ketahuilah, itu baik bagimu. Iya, udah. Akhirnya enggak jadi. Maka itu karunia dari Allah, fadilah dari Allah SWT. Keinginan kamu bermaksiat tidak jadi, itu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada saja sebab-sebab sehingga kamu gagal untuk melakukan perkara yang Allah haramkan, itu karunia dari Allah ta'ala. Maka bersyukurlah. Maka seorang mukmin hendaklah dia bersyukur kepada Allah ta'ala. Ikhwati fillah. Annahu khairul lah, kata Allah, itu baik baginya. Fal awfaq lahu fi dhalika ayashkurullah. Maka berarti dia mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Maka hendaklah dia bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ya biya, tadi tidak jadi kita mampir ke bioskop. Iyo yo, padahal tiketlah terpesan. Yaudah, tak apa lah. Ini karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yaj'alu khair fil waqi', Allah jadikan kebaikan kenyataannya. Ternyata tadinya ingin melakukan suatu perkara yang diharamkan, kenyataannya yang terjadi justru melakukan ketaatan. Li'annahu ya'lam anna Allah Ta'ala arham bil 'abdi min nafsi, karena dia tahu bahwa Allah Ta'ala sayang kepada hambanya lebih sayang daripada dirinya sendiri. Iya ya, kita tuh sebenarnya menzalimi diri sendiri ya, tetapi Allah tuh maha sayang sehingga Allah berikan taufik kepada hati kita. Niatnya nanti habis taklim nonton ternyata tidak jadi, ternyata Allah tuh sayang, lebih sayang daripada diri kita sendiri. Maka akhwat fillah, waqdaru ala maslahati 'abdihi minhu, dan Allah lebih tahu kemaslahatan hamba-hambanya. Kita tuh kadang-kadang tidak tahu. Kita yang punya diri, kita yang punya jasad, tetapi kita tidak tahu bagaimana supaya jasad kita ini sehat, kuat, apa yang harus dilakukan, kita enggak tahu. Tetapi Allah Maha tahu. Allah Maha tahu supaya jiwa kita sehat, jantungnya sehat, hatinya sehat, ginjalnya sehat, sekarang sehat. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan minum madu, Allah perintahkan minum habbat syoda, Allah perintahkan bekam. Allah lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Allah Maha tahu dan lebih tahu kemaslahatan hamba. Wa'alamu bimaslahatihi minhu, dan Allah lebih tahu perkara-perkara yang mengandung kemaslahatan bagi hambanya. Kita dilarang supaya jasad kita sehat, pergaulan sehat, akidah sehat, ibadah sehat, semuanya sehat, baik di masyarakat, hubungan kita dengan anak dan istri, baik dengan tetangga, baik dengan pemerintah. Kita dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang curang, dilarang mengriba, dilarang ini dan itu, supaya kita selamat di dunia dan supaya kita selamat di akhirat. Allah lebih tahu kemaslahatan diri kita, lebih tahu kemaslahatan hambanya daripada hamba itu sendiri. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Fallaik bikum, maka yang selayaknya bagi kalian, ikhwanana wa akhwat fillah, yang layak bagi kalian, antatamashu ma'akdarihi, hendaklah kalian berjalan sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Ya. Kerjakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Hendaklah kalian berjalan sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Sawa'un nam sirtak sarratkum au sa'atkum, sama saja. Apakah perkara itu membuat kalian senang atau perkara yang membuat kalian tidak senang? Pokoknya jalani perintah Allah. Senang tidak senang, suka tidak suka, perintah Allah kerjakan. Masuk akal tidak masuk akal, kerjakan. Kenapa? Allah maha tahu, kamu tidak tahu. Nah, karena bisa jadi apa yang kamu anggap itu baik sebenarnya tidak baik bagi kamu. Apa yang kamu senangi ternyata itu tidak baik bagi kamu. Apa yang kamu tidak senangi ternyata itu baik bagi kamu. Apa yang kamu gak sukai, ternyata itu baik bagi kamu. Allah maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Maka ikuti perintah Allah. Ikuti ketetapan Allah. Nah, baik kamu senang, maupun kamu gak senang. Nah, waduh, kalau saya berjenggot nanti nampak tua. Terserah. Nah, ternyata diteliti oleh para dokter zaman sekarang ini, ternyata jenggot itu menghasilkan minyak-minyak yang anti-stroke. Mau anti stroke, mau enggak anti stroke, ini perintah Allah, kerjakan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya saya mau Ustaz, tapi kemana enggak boleh. Ya, bertakwalah semampu kalian. Ikhwati fillah, begitu juga syariat Allah yang lainnya. Syariat Allah yang lainnya, kerjakan senang enggak senang, kamu tahu faedahnya apa ataupun tahu hikmahnya pun tidak tahu hikmahnya, kerjakanlah karena Allah maha tahu. Walamma kana al-amru bil qital law lam yuqayyid li syamil ashhuril haram wa ghairiha istasna ta'ala al-qital fil ashhuril haram, maka tatkala perintah Allah untuk berperang, perintah Allah untuk berjihad, nah ini seandainya tidak diikat atau tidak diqayyid, maka mencakup juga berarti berperang pada bulan haram dan juga yang lainnya, maka Allah kecualikan. Allah kan tadi sebutkan kutiba alaikumul qital, wajib bagi kalian berperang. Kalau enggak diqayyid, enggak diikatkan, maka berarti wajib berperang tiap bulan termasuk berperang di bulan haram. Maka ayat yang berikutnya Allah kecualikan, nah Allah kecualikan, kecuali berperang pada bulan haram enggak boleh. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil syahril haram kul qitalun fihi, naam yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi kul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-217, maknam Allah berfirman, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fi, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan haram, tentang perang di dalamnya. Dulu orang-orang Arab, mereka kalau berperang satu suku dan suku yang lainnya, tahu-tahu datang bulan haram, bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan-bulan haram, mereka berhenti perang. Nah, kenapa? Nah, apalagi ketemu di negeri haram, di tanah haram, walaupun ketemu di pasar, tidak boleh perang. Tunggu kau ya, kelak kalau di luar haram, perang kita, bunuh-bunuhan kita. Atau di bulan-bulan haram, kita perang. Tapi kalau di bulan haram, atau di daerah haram, mereka santai, makan bareng, segala macam. Ini kebiasaan orang-orang dulu sebelum datangnya syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika datang syariat Islam, nah, mereka yang biasanya tidak berani berperang, mereka bingung, ya Rasulullah, orang-orang musyrik.